Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Siapa yang baca ini? Mau baca ini? Mau baca nanti habis ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun waturi sinin wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu aswala safilin illa alladhina amanu wa amilu shaliyati falahum ajrun ghairu mamnun. Ama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa lagi? Yang baru. Yang kelas 1, yang masih kelas 1. Siapa yang mau? Kamu udah pernah baca kan yang lain? Udah. Kamu baca sini. Sini. Ayo ta. Sini. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi, siapa lagi yang belum baca? Kamu udah baca kemarin. Mau baca sini. Kamu sini, sini. Tak. La, sini. Sini. Kamu yang baca sini. Kamu baca. Oh, tak telpon abimu nanti gak baca ini. Sini baca sini. Baca sini. Baca sebut. Siapa yang baca? Kamu baca sini. Kamu enggak, kamu sini. Kamu sini, baca sini. Siapa yang baca? Ayo sini. Siapa namanya? Ayo cepat sini. Sudah tadi, udah. Siapa lagi yang baca? Ayo, cepat. Kamu aja sini, kum. Baca, cepat. Taib, siapa yang belum baca? Baca sini kamu. Kamu. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi shudurin nas minal jinnati wan nas. Masyaallah, barakallahu fikum walhamdulillah. Khairan. Apa artinya qul huwallahu ahad? Hah? Apa? Apa? Apa artinya qul huwallahu ahad? Apa artinya? Qul huwallahu ahad artinya apa? Hah? Katakanlah, Allah yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa apa Allah yang Maha Esa? Ada yang hafal enggak Pancasila? Toyib, apa artinya qul huwallahu ahad? Katakanlah bahwasanya Allah Maha Esa, Maha Tunggal. Toyib, barakallahu fikum. Kita masih dalam fasal fadhail basmalah ya ikhwan. Keutamaan bismillah. Keutamaan membaca bismillah di antaranya adalah zikrullah azza wajal, Kemudian juga keutamaan membaca bismillah adalah talabul isti'anah minallah, meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara keutamaannya adalah ittiba'an bi kitabi Allah azza wa jal, meneladani kitab Allah azza wa jal, dan juga meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga di antara keutamaannya adalah tardun lisyaitan, pengusir syaitan, sebagaimana hadis-hadis yang kita baca tentang orang yang makan kemudian membaca bismillah. Fana'am, beberapa keutamaan kita telah membacanya. Kita telah membacanya dan juga beberapa mawadhi', tempat-tempat yang disyariatkan membaca bismillah. Beberapa tempat yang disyariatkan membaca bismillah, yang secara garis besarnya tatkala kita memulai at-ta'ah, amalan taat atau mubah, kita memulainya dengan membaca bismillah. Kita memulainya dengan membaca bismillah. Tayyib. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Allahu. Beliau menafsirkan satu persatu. Setelah beliau menafsirkan ba, kemudian al-ism, bismi. Al-ism kemarin sudah kita baca, yang kesimpulannya anna al-ism yadullu ala al-musamma, bahwasanya al-ism menunjukkan satu sisi kepada zat, adanya zat yang mempunyai nama tersebut, dari sisi lain menunjukkan adanya sifat yang dikandungi oleh nama tersebut. Sekarang masuk kepada kalimat yang berikutnya, bismi, kemudian Allah, lafzul jalala atau kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Alamun ala rabbi tabaraka wa ta'ala. Alam, Allah ini adalah alam untuk menunjukkan adanya Rabb tabaraka wa ta'ala. Kata Imam Muhammad Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Usulul Thalatha, wa kullu ma siwallahi alamun wa ana wahidun min tilkal alam. Dan ini tidak ada pertentangan, setiap selain Allah subhanahu wa ta'ala dinamakan alam, dan saya adalah salah satu dari alam tersebut. Karena yang dimaksud dengan ucapan Al-Imam Ibn Katsir di sini adalah alamun, bukan alam. Alamun artinya tanda. Pada saat kita mengatakan Allah ini adalah sebagai alam, tanda tentang apa yang ada di langit. Tatkala kita mengatakan Allah, orang langsung faham bahwa kalimat ini adalah menuju kepada apa yang ada di arsy-Nya. Thayyib. Siapa yang kelas 1 lagi di sini? Ya, masih kelas 1 siapa? Mana? Allah ada di mana? Allah ada di mana? Jangan ada yang beritahu. Hah? Di mana? Dong keras dong jawabannya. Di mana? Mana dalilnya? Iya, di atas mana dalilnya? Ar-Rahmanu alal arsistawa. Tayyib, pintar berarti. Ada yang enggak tahu Allah ada di mana? Kamu tahu enggak Allah ada di mana? Hah? Di arsy. Mana dalilnya? Hah? Dalilnya apa? Apa dalilnya? Dalilnya apa? Dalilnya Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Dihafal muqaddimat. Kita waktu di damma ya ikhwan, mengetes anak kecil pertama kali dengan kalimat ini. Ain Allah, minimal kalau belum bisa ngomong jari langit. Tanamkan akidah yang benar seperti ini. Jahil kalau orang mengatakan Allah ada di mana-mana. Na'udzubillah. Tayyib, alamun ala rabbi tabaraka wa ta'ala. yuqalu innahu al-ismul a'zam. Dikatakan, bahkan dikatakan oleh para ulama bahwasanya Allah adalah merupakan al-ismul a'zam, nama yang paling agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nama-nama yang lainnya, al-alim, ar-rahman, ar-rahim, al-ghafur, al-jabbar, tetapi di antara nama-nama Allah yang paling agung, yang paling mulia adalah Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, sebagian ulama membolehkan memberi nama manusia dengan Rahman atau Rahim. Tetapi untuk satu ini enggak mungkin dimutlakkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Haram. Ada orang beri namanya, nama anaknya Allah, haram. Enggak boleh. Karena lafzul jalala Allah ini adalah sudah merupakan alam. Sudah merupakan alam terhadap zat yang ada di arsy, yang ada di langit. Thayyib. Yuqalu innahu al-ismul a'zam li'annahu yusafu bi jami'i sifat. Alasannya karena dia mempunyai sifat dengan semua sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, huwallahu alladhi la ilaha illa hu. Sifat yang pertama, alimul ghaib. Allah, sifat yang pertama adalah la ilaha illahu di ayat ini. Sifat yang kedua adalah alimul ghaib. Enggak boleh berisik, enggak boleh ribut. Yang kedua adalah alimul ghaib wasyahada. Yang ketiga ar-rahman. Yang keempat ar-rahim. Huwallahu alladhi la ilaha illahu al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir. Subhanallah amma yushrikun. Huwallahu al-khaliq al-bari' al-musawwir lahu al-asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwa al-azizul hakim. Terkandung di dalam ayat ini ya ikhwan sekian banyak sifat Allah Subhanahu wa taala. Hafal ayat ini aja udah hafal banyak ayat sifat Allah Subhanahu wa taala. Hafal ayat ini aja sudah banyak menghafal sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa ajra al-asma al-baqiyata kullaha sifatin lah. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam ayat ini semua sifat-sifat kesempurnaan dinisbatkan dan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya Allah adalah ismullahil a'zam. Nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, yang paling mulia adalah Allah. Semua sifat disandarkan kepadanya. Huwallah. Dialah Allah. La ilaha illahu. Al-alimul alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim ila akhiril ayah. Tayyib. Kama qala ta'ala walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah mempunyai nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian dengan menyebut nama tersebut. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama enggak? Ada namanya enggak? Siapa yang menjawab? Allah Subhanahu wa taala ada namanya enggak? Siapa yang menjawab? Hah? Terus siapa? Hah? Siapa namanya? Hah? Allah, siapa lagi namanya? Hah? Ar-Rahim, siapa lagi namanya? Allah Azza wa Jalla namanya ada berapa? Hah? Tidak terbatas. Na'am barakallahu fikum. Tidak terbatas. Allah Azza wa Jalla namanya tidak terbatas. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kalau orang mau memahami ayat ini aja ya ikhwan. Walillahil asmaul husna. Dan Allah, bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang indah. Kalau kita memahami ayat ini aja sudah terbantah ucapan orang yang mengatakan bahwa nama Allah Subhanahu wa taala terbatas dalam 99. bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang mengatakan bahwasanya nama Allah terbatas dalam sifat 20. Dalam nama atau sifat yang 20 batil. Allah mengatakan walillahil asmaul husna. Setiap nama yang baik maka itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya nama yang baik tidak hanya terbatas dalam 99. Tidak hanya terbatas dalam 20 sifat, 20 nama. Tetapi setiap nama yang baik itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Tayyib. Wa qala ta'ala qul ud'u Allaha abidur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah kalian berdoa dengan menyebut nama Allah atau menyebut nama Ar-Rahman. Kalian menyebut yang mana saja karena sungguhnya Allah mempunyai nama-nama yang indah. Artinya menunjukkan ayat ini bolehnya tawassul dengan apa ya ikhwan? Dengan asmaul husna. Tawassul dengan asmaul husna. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawassul melalui asmaul husna. Naam. Dan tawassul yang dimaksud di sini adalah tawassul seperti biasa. Tidak perlu berguru bikin perguruan-perguruan asmaul husna. Bikin jimat tulisannya asmaul husna. Jimat tulisannya asmaul husna. La haula wala quwata illa billah. Enggak ada bedanya dengan Hindu. Enggak ada bedanya dengan Hindu. Fa la haula wala quwata illa billah. Yang dimaksud dengan tawassul enggak perlu kita pelajari. Apa kita enggak bisa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala? Apa perlunya berguru sampai 1 tahun, 2 tahun sampai mendaftarkan diri di perguruan Asmaul Husna hanya untuk tawassul dengan Asmaul Husna? Apa enggak bisa kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala? Allahumma ya arhamar rahimin. Selesai. Itu sudah tawassul. Berikanlah rahmatmu kepadaku yang telah merasakan sempit dada karena musibah yang dialami, nikmatnya. Apalagi yang kurang? Allahumma ya Allah, lindungilah saya dari musibah. Itu sudah tawassul namanya. Sudah tawassul namanya. Tidak perlu belajar jauh-jauh, belajar sama ustadz ini, sama kiai ini, sama mbah ini, sama itu tidak perlu. Dengar dari rumah pun bisa tawassul. Kecuali kalau tidak bisa nyebut nama Allah, ngomong aja Allahumma selesai. Sudah tawassul namanya. Sudah tawassul namanya. Hanya saja ibadah ayyuhal muslimun, ibadah dibikin sempit oleh sebagian orang sehingga seakan-akan kalau tidak memenuhi syarat seperti itu berarti bukan ibadah. Bukan ibadah. Dibikin sempit dengan syarat-syarat yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat-syarat yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ziarah kuburan gampang aja. Tinggal lewat pakai motor di pinggir jalan ada kuburan, assalamualaikum, pelan sedikit noleh di kuburan, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal mu'minat wa innu minal mu'minin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Bubar, selesai. Atau assalamualaikum dara qaumin mu'minin antum salafuna wa nahnu bil athar nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Pergi habis itu kan gampang sekali. Datang hitungannya tidak ada 5 menit sudah mendoakan kebaikan untuk ahlul kubur dan sudah mendoakan untuk kebaikan dirinya sendiri. Kebaikan untuk dirinya sendiri. Cukup, tidak perlu mengeluarkan biaya, kuburan siapa saja lewat, muslim di situ disalami. Fa na'am, tidak perlu mengeluarkan biaya. Dibikin seruat mungkin, sesulit mungkin kalau ziarah. Harus ada bunga melati, harus ada bunga, harus malam kliwon, harus di kuburan si fulan, masuk lewat juru kunci, bayar. Saya ini masuk kuburan atau masuk terminal kok harus bayar retribusi? Masuk kuburan atau masuk pelabuhan harus bayar, harus dalam waktu tertentu, dan itu pun pulang dompet kosong, uang habis, enggak tahu doa ziarah kuburan, enggak bisa-bisanya tak gendong kemana-mana. Miskin, sok gaya. Doa ziarah kuburan enggak bisa. Kasihan. Apa yang dia dapatkan? Yang dia dapatkan adalah itu aja sudah. Jahil, kasihan sekali. Ziarah kuburan begitu gampangnya. Tiap hari kamu bisa keluar sana, ada kuburan hadat sana-sana. Salam sebentar, melongo sebentar. Assalamualaikum dara kaum mukminin. Nas'alantum salafuna wa nahnu bil athar. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ngeng, pergi lagi, itu selesai. Sudah ziarah. Bisa ziarah setiap hari. Zurul kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ziarahilah kuburan karena sungguhnya dapat mengingatkan kalian tentang akhirat. Lewat di kuburan mana saja salam, selesai, berarti sudah ziarah. Cuma karena tidak pernah mau melakukan seperti itu, dianggapnya membid'ahkan ziarah kuburan. Tidak pernah, ziarah kuburan sunnah. Ziarah kuburan sunnah, bukan bid'ah. Alhamdulillah. Bukan bid'ah, bukan bid'ah ya ikhwan. Enak aja mengatakan, kita menuduh kita mengatakan ziarah kuburan bid'ah. Enggak ada, enggak pernah. Ziarah kuburan adalah sunnah. Tetapi katakan bahwa kita mengingkari ziarah kuburan yang kalian anggap jadikan proyek. Kenapa harus menghususkan ziarah kuburan tertentu yang harus diziarahi? Fana'am. Kan kasihan saudara-saudara kita kaum muslimin yang dikubur di tempat lain. Enggak pernah mereka mendapatkan doa. Yang didoakan itu-itu aja, itu pun kalau didoakan. Kayaknya sih enggak didoakan, datang ngambil kad setoran duit pulang. Itu pun kalau didoakan. Tapi kasihan saudara-saudara kita kaum muslimin yang dikubur di desa, di pedalaman, apa mereka tidak berhak diziarahi? Berhak. Berhak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Haknya seorang muslim terhadap muslim yang lainnya adalah 6, di antaranya adalah menziarahinya. Kalau dia sakit, kalau dia meninggal diantarkan kuburan, yang namanya ziarah umum ya, akhi, kapan saja, selama dia hidup maupun setelah dia meninggal, kita ziarahi kuburannya, mengucapkan salam, selesai. Kalau kita khususkan kuburan tertentu, itu-itu aja yang diziarahi, yang lainnya gimana? Kan kasihan. Fana'am fahadahu, alhamdulillah. Tayyib, barakallahu fikum. Ini namanya tawassul, dengan asmaul husna yang dijelaskan oleh Imam Ibn Katsir di sini. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ud'u Allah, abidu ar-Rahman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Falahul asmaul husna. Wa fi sahihain, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan di dalam sahihain bahwasanya dari Abu Hurairah, bahwasanya siapa nama Abu Hurairah? Apa hukum ziarah kuburan tadi? Naam, barakallahu fikum. Sunnah. Kita ambil asal itu aja sudah. Karena pada asalnya 3, cuma sunnah itu aja sudah. Karena kita sedang berbicara dengan orang yang belum nyambung kalau kita terangkan 3 hukum itu sudah. Sunnah ziarah kuburan. Tidak ada jalan lain, sunnah. Cuman yang namanya sunnah jangan ditambah-tambahin dengan bid'ah. Rasulullah mengajarkan kepada Aisyah, kepada Abu Umamah Al-Bahili, kepada para sahabat, ziarah kuburan doa terus selesai. Mendoakan ahlul kubur tanpa harus di sana baca Yasin. Kenapa kalau ziarah kok bacanya Yasin itu loh? Sekali-kali baca Al-Baqarah. Memangnya Al-Quran cuma Yasin aja apa? Kenapa kok mengkeramatkan Yasin kok tidak mau membaca Kaf Ha Ya Ain Sad? Sekali-kali baca itu. Sekali-kali baca Ali Imran. Kita katakan sekali-kali bukan berarti boleh membaca Al-Quran di kuburan. Cuman artinya kenapa kok bisa itu aja yang dibaca gitu loh. Yasin aja. Seakan-akan Yasin ini dijadikan jimat seakan-akan. Sampai dicetak tersendiri. Dibesar-besarkan. Tayyib. Inna lillahi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillah 99 asman. Mi'atan illa wahidan, mi'atun illa wahidan, man ahsaha dakhalal jannah. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalnya dan mengamalkannya, dia akan masuk surga. Dan ini bukan pembatasan, melainkan sebagian. Yakni keringanan bagi kita, siapa yang bisa menghafal 99 aja ini sudah keutamaan besar bagi dia. Tayyib. Wa ja'a ta'daduha fi riwayat at-Tirmidzi wa Ibn Majah wa baina ar-riwayataini ikhtilafun ziyadatun wa nuqsanun wa qad dhakara ar-Razi fi tafsirihi an ba'dihim anna lillahi 5000 ism. Yang sahih ya ikhwan, demikian bahwasanya Allah azza wa jalla mempunyai 99 nama. Ini yang ada di dalam riwayat Muslim, di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada di dalam riwayat Tirmidzi rahimahullahu taala penyebutan tentang 99 nama ini. Disebutkan di dalam riwayat Tirmidzi 99 nama ini, tetapi riwayat penyebutan ini dilemahkan oleh para ulama dan juga dibahas oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Qawaidul Mutsla. Yang intinya hadis yang menyebutkan tentang 99 ini lemah hadisnya, tidak bisa diterima. Dan kalau seperti yang pernah kita jelaskan, kalau kita kembali kepada Kutub Al-Asma wa Sifat, kitab yang membahas tentang asma wa sifat, kita akan mendapatkan nama Allah subhanahu wa ta'ala lebih dari 99. Lebih dari 99 yang menunjukkan bahwa nama Allah subhanahu wa ta'ala tidak terbatas dalam batasan tertentu. Dalam batasan tertentu. Tayyib. Dan Al-Imam Ar-Razi menyebutkan di dalam tafsirnya dari sebagian para ulama bahwasanya Allah azza wa jalla mempunyai 9000 nama. Alfun fil kitabi was sunnati sahiha, 1000-nya ada di dalam Al-Kitab dan Sunnah yang sahihah. Wa alfun fit Taurah, 1000 di dalam Taurah. Wa alfun fil Injil, 1000 di dalam Injil. Wa alfun fil Zabur, 1000-nya di dalam kitab Az-Zabur. Wa alfun fil Lauhil Mahfuz. Ini perlu dalil. Ucapan Al-Imam Ar-Razi bahwasanya nama Allah Azza wa Jalla mempunyai 5000 nama. 1000-nya di dalam Al-Kitab was Sunnah. 1000-nya di dalam Taurat, 1000-nya di dalam Injil, 1000-nya di dalam Zabur, 1000-nya di dalam Lauhil Mahfuz. Ini perlu dalil. Perlu dalil, dan kita tidak mungkin menerima mentah-mentah begitu aja. Tidak mungkin. Harus ada dalilnya. Karena permasalahan alamul ghaib. Permasalahan dengan alam yang ghaib. Yang kita yakini Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada kita berapa nama di dalam hadis sahihain, 99 nama, selesai. Itu yang diberitahukan kepada kita di dalam hadis ini loh. Bukan maksudnya yang diberitahukan kepada kita secara mutlak. Karena buktinya kalau kita kembali kepada kutubul ulama, kita mendapatkan lebih dari 99. Cuman yang saya maksud, yang diberitahukan kepada kita di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, 99. Udah ada pun ucapan Al-Imam Ar-Razi 5000 ini perlu dalil, dan wallahu a'lam beliau tidak menyebutkan dalil sehingga selesai. Walillahil asmaul husna, Allah mempunyai nama lebih dari sekedar 5000. Karena Allah mengatakan walillahil asmaul husna. Setiap nama yang baik adalah walillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Hitung. Kita enggak bisa menghitungnya. Fa na'am. Sehingga ucapan Al-Imam Ar-Razi di sini ya akhwan enggak bisa diterima begitu aja. Wa huwa ismun lam yusamma bihi ghairuhu tabaraka wa ta'ala. Dan ini adalah nama yang tidak boleh digunakan kepada yang lainnya. Seperti yang tadi kita jelaskan, ini faedah dari Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala ya akhwan, bahwasanya nama ini tidak boleh dipakai untuk selainnya. Boleh walaupun lebih afdal. Para ulama mengatakan walaupun yang lebih afdal adalah menamakan Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Aziz. Tetapi kalau kita melihat para ulama juga memberikan rukhsah boleh menamakan seorang dengan nama Aziz. Dan ini hatta di lisan kita pun enggak bisa terhindar. Enggak bisa terhindar. Ada orang namanya Abdul Aziz, kita sering sekali manggilnya Aziz. Kita sering sekali manggilnya Aziz. Abdurrahman panggilnya Pak Rahman, Pak Rahim. Di dalam bahasa kita dipanggilnya Pak Rahman, Pak Rahim. Kalau dalam bahasa Arab panggilnya Abduh. Abdurrahman, Abdullah, Abdul Aziz panggilnya Abduh. Toyib, ini masih diperbolehkan oleh para ulama karena sama sekali tidak pernah terlintas, kecuali kalau memang orang safi, kecuali kalau memang orang sengaja untuk berniat jahat. Tetapi pada asalnya sama sekali tidak terlintas di dalam benak orang ini mengatakan Pak Rahim, sama sekali tidak pernah terlintas di dalam pikirannya bahwa dia memanggil Rahim yang ada di langit, yakni Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Yang terlintas di dalam benaknya siapa yang dipanggil? Orang yang punya nama ini. Pak Aziz. Enggak pernah terlintas di dalam benak dia bahwa dia sedang memanggil Aziz yang ada di langit, yakni Allah. Enggak. Tetapi yang terlintas adalah dia sedang memanggil saudaranya. Tetapi untuk satu nama ini, yakni Allah Subhanahu wa taala, haram untuk menggunakan nama ini kepada siapapun, kecuali harus disandarkan dengan lafaz Abdullah. Abdullah. Itu pun alhamdulillah di lisan kita pun juga enggak ada. Di lisan kita pun juga enggak ada orang namanya Abdullah kemudian panggilannya Allah. Enggak. Panggil paling orang Jawa biasanya panggilnya Uloh. Kalau orang Jawa biasanya panggilannya Uloh atau Lah atau Dul. Atau biasanya gitu, Dul atau ada lagi Duloh. Biasanya gitu. Mau ingin ringkas. Karena kita di Indonesia namanya mesti seperti itu sih, nama yang tertulis dan sama nama panggilan. Nama panggilannya siapa ini? Namanya Abdul Hamid, panggilannya Dul Kamid. Seperti itu. Sehingga tidak ada. Dan memang haram. Ada orang namanya Abdullah kemudian kita manggilnya Allah, haram, tidak boleh. Karena nama Allah adalah Ismullahil A'zam. Pada saat seorang mengatakan Ya Allah, tidak ada pikiran lain dan tidak ada gambaran lain kecuali yang ada di langit. Tidak ada, tidak mungkin. Sehingga nama ini tidak boleh dipakai kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau Ya Aziz, Ya Rahman, Ya Rahim, bisa aja, masih bisa dipanggil, masih bisa dipakai yang lainnya. Tetapi kalau untuk Allah tidak boleh kecuali harus digandeng dengan Abd, yani Abdullah. Itu pun panggilannya seperti alhamdulillah di tempat kita pun juga seperti itu. Di tempat kita pun juga seperti itu. Imma Dul, yang sering Dul. Dul biasanya di kalangan thalibul ilm biasanya. Di kalangan ikhwan biasanya namanya Abdullah, biasanya panggilannya Dul. Tapi kalau di kalangan orang-orang tua kita, di masyarakat kita biasanya gitu. Biasanya Pak Dulo, atau kalau orang yang kampungan biasanya Uloh biasanya manggil. Fa'am. Fa hadha huwa ya ikhwan. Alhasil Faedah dari Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, huwa ismun lam yusamma bihi ghayruhu tabaraka wa ta'ala, walhamdulillahi rabbil alamin, wa subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.